Ini padat ya. Tolong jaga adik-adik kita sama perempuan kita ya. Biasanya setiap bulan Januari BBM itu naik ya. Januari ini pun begitu, kali ini pun begitu. Kemarin tahun baru naik. Tapi tak lama kemudian BBM turun. Lalu ada isu BBM mau turun lagi. Tapi mau gimana lagi? Harga-harga sudah terlanjur naik semua. Apakah harga-harga di pasar bisa turun lagi? Ya, ini menjadi pertanyaan kita bersama. Harusnya kalau BBM turun, harga juga. Yang penting harga diri jangan turun. Terutama sembako tuh naik tinggi ya. 32 tahun yang lalu, 32 tahun tuh kemarin ya, saya buat lagu ini dengan harapan semoga kisah ini tidak terulang lagi. Galang rambu anarki, anak lahir awal Januari menjelang pemilu. Galang rambu anarki, dengarlah trompet tahun baru menyambutmu. Galang rambu anarki, ingatlah tangisan pertamamu ditandai BBM melambung tinggi. Tak mampu beli susu, BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, mungkin bayi kurang gizi. Galang rambu anarki, anakku. Menangis yang keras jangan laraku, tinjulah congkaknya dunia buah hatiku, doakan di nadimu. Dengarlah trompet tahun baru menyambutmu. Galang rambu anarki, ingatlah tangisan pertamamu ditandai BBM melambung tinggi. Susu tak terbeli, orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi. Galang rambu anarki, anakku. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras jangan larangku. Injulah congkaknya dunia buah hatiku, doa kami di nadimu. Cepatlah besar matahariku, menangis buah hatimu, doa kami di nadimu. Cepatlah besar matahariku, menangis yang keras janganlah ragu. Tinjulah congkaknya dunia, buah hatimu.